Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, meski sistem pengupahan di kalangan pegawai negeri sipil lebih sering disorot dari sisi negatifnya, namun sistem itu ternyata juga memiliki sisi positif, yakni kesenjangan antara gaji tertinggi dan gaji terendah tidak terlalu lebar, sehingga jurang kesenjangan ekonomi antara pegawai rendahan dan pegawai golongan atas juga tak terlalu lebar. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, meski PNS rajin atau malas, penghasilannya pasti sama. Tapi hal positif yang bisa diambil adalah minimnya kesenjangan ya Pak? Iya. Kesenjangan yang di bawah dengan yang di atas itu nggak lebar. Kan istilah lama itu zaman Pak Harto dulu PGPS itu. Peraturan gaji pegawai negeri sipil. Sekarang istilah itu udah nggak dipakai. Tapi singkatannya tetap, PGPS itu pinter goblok, penghasilan sama gitu. Nah, ini negeri sosialis, cuman bedanya merit sistemnya tidak diterapkan. Jadi pinter goblok, rajin malas ya gajinya sama. Baik Pak Her, kalau tiap tahun saat pengumuman UMP selalu muncul gejolak, apakah itu tak berpengaruh negatif bagi investor? Iya, digoyang-goyang terus gitu kan. Ada unsur apa? Memang ada, saya curiga kalau kayak kasus Batam yang deket-deket Singapura itu ya, dia diganggu-ganggu lah gitu. Nah, ini harus diperhitungkan karena apa? Pihak buruh pekerja juga harus menghitung, ini jangan-jangan ada intrusi asing kan. Nah, kalau dibuat bergolak kayak begitu, investornya juga nggak mau lagi, dia pindahin ke tempat lain. Yang rugi juga buruhnya juga, gitu. Tapi Pak Her, apa memang negara tetangga punya kepentingan terkait masalah gejolak pengupahan ini? Iya, kalau itu sih udah pasti. Logikanya begini deh, contoh analoginya ya, gitu. Kenapa sih Indonesia ribut kalau ada judi, gitu. Meskipun judi itu dilokalisir, gitu. Karena supaya orang main judinya ke Malaysia, dapat sponsor. Goyang-goyang mendemo itu kan gitu. Sekarang ke Singapura tambah gitu lah. Jadi sama aja kalau industri juga kayak begitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.